Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatiannya sebentar. Sebelum kita memasuki kajian bersama Ustadz, ada beberapa informasi dari Ta'mir Masjid Sabilun Najah, dan ini mohon diperhatikan. Dan tentunya informasi ini bermanfaat untuk kita semua, baik Ta'mir maupun jamaah yang senantiasa hadir di masjid ini. Pandemi atau COVID-19 masih belum stabil ya. Artinya apa? Kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Apalagi di masjid kita senantiasa ya dihadiri orang banyak. Oleh karena itu kami berharap dari pihak Ta'mir bagi para jamaah yang hadir ke masjid ini untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan apa-apa yang telah ditentukan oleh Ta'mir. Dan ini tentunya mengikuti arahan pemerintah kita. Dan tentunya di sini kita ya saling ingat mengingatkan. Mungkin dari pihak Ta'mir ada yang tidak mematuhi protokol, atau dari jamaah yang lain juga tidak mematuhi protokol, untuk saling ingat mengingatkan. Dan inilah agama kita, pada kirfaina dzikra tanfaul mu'minin. Karena saling mengingatkan itu sesuatu yang sangat bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Ditambah lagi ada di antara jamaah kita yang sudah positif COVID-19. Oleh karena itu ya kita terus tetap ikhtiar berusaha, walaupun ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala, namun ya sebagai ahli sunnah kita senantiasa berkeyakinan di sana ada ikhtiar. Sebagai seorang hamba kita terus berikhtiar bagaimana musibah tidak mengenai kita. Mungkin aja ini informasi dari kami. Mudah-mudahan dapat dipahami dan sama-sama kita jalankan bersama, agar kajian di masjid ini tetap dapat kita jalankan. Taib, mungkin ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilma wa rizukni fahma wa amala mutakabbalah. Al-ikhwatu fillah, kita lanjutkan pembahasan kitab Ijtima'ul Juyush al-Islamiyah, dan kita masih membahas tentang muqaddimah ya. Dan tapi kita malam hari ini adalah hikmah-hikmah di balik dua perumpamaan yang Allah sebutkan tentang orang munafik. Ya, perumpamaan api dan perumpamaan air. Hikmah-hikmah di balik dua perumpamaan yang dimuat Allah dalam surah Al-Baqarah ketika menceritakan tentang orang-orang munafik. Naam, takra Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fi kitabih Ijtima'ul Juyush Islamiyah ala harbil mu'attilah wal jahmiyah. Faslun, waqad ishtamala hadani al-mathalani ala hikamin azimatin minha anna al-mustadi'a bin nari mustadi'un bin nurin min jihati ghairihi la min qibali nafsih, fa idza dhahabat tilka an-naru baqiya fi dhulmatin, wa hakadha al-munafiqu lamma aqarra bi lisanihi min ghairi i'tiqadin wa mahabbatin bi qalbihi wa tasdiqin jazimin kana ma ma'ahu minan nuri kal musta'ari. Bismillah, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, fasal, wa qad ijtamala hadan al-mathalan, dua perumpamaan ini, yaitu perumpamaan yang Allah muat dalam surah Al-Baqarah ya, tentang orang munafik. kalladzi istauqada nara, bagikan orang yang sedang menghidupkan api. Falamma adha'at ma hawlahu dhahaba Allah binurihim. Tatkala api tersebut menerangi sekitarnya, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala hilangkan cahayanya. Fatarakahum fi dhulumatin la yubsirun, tinggallah mereka dalam kegelapan tidak melihat. Summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Kemudian kata beliau, kedua hikmah ini, kedua perumpamaan ini tadi, perumpamaan api, yang kedua perumpamaan air, air hujan, atau kasayibin minas sama, atau bagaikan perumpamaan hujan yang turun dari langit, fihi dhulumatun wa ra'dun warqun, yang diiringi dengan cahaya, dengan kegelapan awan yang pekat dan halilintar, ya, suaranya menggelegar dan kilat yang menyambar. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, membuat tangan-tangan mereka ada di telinga-telinga mereka, mereka menutup telinganya, hadrul maut, karena takut daripada kematian. Inilah perumpamaan, namanya perumpamaan air. Adapun hikmah-hikmah yang dapat dipetik daripada dua perumpamaan ini, ya, pertama, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, minna annal mustadhi'a bin nari mustadhi'un bin nurin min jihati ghairihi la min qibal nafsi. Orang yang mengambil cahaya dengan api, hakikatnya dia mengambil cahaya bukan dengan apinya, tapi dengan apa yang dihasilkan oleh api berupa cahaya. Ya, jadi bukan api itu yang menyinari, tapi api ini membuat cahaya. Orang yang mengambil cahaya dengan api, bukan api itu yang menerangi, tapi api itu menimbulkan cahaya. Ya. Hakikatnya cahaya itu bukan dari api, tapi efek. Fa'idha zahabat tilkan nar, kalaulah api ini padam, baqiya fi zulmatin, maka tinggallah orang ini dalam kegelapan. Wa hakadzal munafiq, demikianlah orang munafik. Lamma aqarra bilisanihi min ghairi i'tiqad, tatkala dia mengakui dengan lisannya dia beriman, dia masuk Islam, tapi tak diiringi dengan keyakinan. Wa mahabbatin biqalbihi, tidak ada pada hatinya kecintaan dengan kalimat yang dia nyatakan tersebut. Wa tasdiqan jazim, tidak pula membenarkan dengan sesungguhnya. Kana ma ma'ahu minan nur kal musta'ar, perumpamaan cahaya Islam yang datang menyinarinya sebentar bagaikan cahaya yang dipinjamkan, ya, kemudian cahaya tersebut diambil kembali. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Wa minha anna diya'an nari yahtaju fi dawamihi ila madatin tahmiluh, wa tilkal madatu lidiya'i bimanzilati ghada'il hayawani, fakadhalika nurul iman yahtaju ila madatin minal ilmin nafi wal amali salihi yakumu bihi wa yadumu bidawamiha. Faida dahabat madatul iman tufia kama tadfa'un naru bifaragi madatiha. Hikmah yang kedua, anna diya'an nar atau anna diya'an nar, cahaya yang dihasilkan dari api ini, yahtaju fi dawami ila madatin tahmiluh, membutuhkan materi yang terus-menerus harus ada untuk dapat membuat cahaya ini langgeng berketerusan. Kalau kita membakar api unggun, ketika telah habis, ya, yang dibakar habislah api, maka selalu ada, letakkan lagi kayu, dia akan nyala. Ketika kayu tersebut habis dibakar oleh api dan tak ditambahkan lagi kayu yang lain, maka api ini akan padam. Wa tilkal maddatu lidhiya bimanzilati alhayawan. Ya, materi untuk menyinari itu, bahan bakar untuk menyinari api tersebut agar terus-menerus api ini hidup mengeluarkan sinar, perumpamaannya bagaikan, ya, makanan bagi hewan. Hewan, segala yang hidup itu akan terus-menerus eksis hidup ketika dia masih ada suplai makanan. Ketika makanan habis, orang tak makan, ujungnya adalah mati. Api ketika bahan bakarnya habis, ujungnya adalah mati. Fakadzalika nurul iman, demikian juga cahaya iman, yahtaju ila maddatin, cahaya iman ini agar terus-menerus bersinar, dia membutuhkan bahan bakar, materi, minal ilmin nafi' wal amal salih. Materi yang dibutuhkan agar iman ini terus-menerus bersinar, subhanallah, ini pelajaran berharga bagi kita. agar iman yang ada dalam hati kita terus menerus bersinar menyinari kita, agar tetap berjalan atas kebenaran, hijrah kita sempurna sampai menuju Allah SWT, ya, maka materi iman harus terus menerus ditambah. Andai kata tak ditambah, mati ya iman tersebut. Subhanallah. Sebagaimana api jika tak ditambah bahan bakarnya, padam. Sebagaimana makhluk hidup tak diberi makanan, lambat laun mati. Demikian juga dengan iman, agar terus menerus bercahaya dibutuhkan bahan bakar. Ya, maka sungguh kasihan orang-orang yang tak memperhatikan materi imannya. Bahan bakar imannya tak pernah ditambah, tak pernah dicas. Perumpamaan handphone, ya, dipakai berkurang. Harus dicas agar tetap menyala. Ya, kalau tak dicas, baterainya tak dicas, dia akan padam. Padamlah handphone, padamlah komunikasi. Demikian juga iman. Subhanallah. Tapi apa bahan bakar iman agar tetap bercahaya? Ini yang harus kita ketahui. Dialah al-ilmun nafi'. Al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Inilah ilmu yang sedang kita pelajari. Kita belajar tentang ilmu hadis, tentang hadis Nabi, tentang tafsir firman Allah SWT, tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, tentang hukum ibadah, ya. Kita belajar tentang sirah, macam-macam kita pelajari. Ya, di masjid kita ini alhamdulillah senantiasa, ya, setiap orang itu diberikan bahan bakar setiap saat kalau dia mau rajin datang mengaji, menimba ilmu, bercahaya terus imannya. Datang malam, datang pagi, di mana ada kajian dia datang. Ya, andai kata yang datang sebulan sekali atau setahun sekali, begitulah kira-kira. Ya, bagaimana kekuatan cahaya iman? Maka iman ini agar tetap bersinar dibutuhkan dua hal. Pertama adalah al-ilmu nafi', ilmu yang benar, yang bermanfaat, dan ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang dari wahyu, kitabullah, sunnatul rasulillah. Yang kedua adalah wal amalus salih yaqumu bihi wa yadumu bidawamiha. Yang kedua, materi yang harus terus menerus dengan iman itu tetap bercahaya menerangi pemiliknya adalah, ya, ilmu yang benar dan lurus ini diterjemahkan dalam bentuk amal yang saleh, amal yang benar. Inilah namanya hidayah. Hidayah itu adalah gabungan daripada ilmu yang lurus, pemahaman tentang Allah yang lurus, tentang namanya, tentang sifatnya, tentang perbuatannya, tentang perintahnya, tentang larangannya. Ya. Kemudian pemahaman ini diterjemahkan dalam bentuk amalan dan konsekuensi. Yang pertama namanya al-ilmu nafi', yang kedua namanya al-amalus salih. Inilah materi agar iman itu terus menerus bercahaya. Subhanallah. Karena itu yang paling dahsyat cahayanya adalah para ulama. Kenapa? Karena senantiasa mereka yang menambah bahan bakar iman mereka. Bayangkan mereka yang majlisnya satu hari sampai 17 majlis ilmu, dengan kita yang satu hari berapa majlis? 2 majlis ilmu. Itu pun yang datang 2 kali sudah hebat. Ya, ada yang ambil paket maghrib aja, ada yang paket subuh aja, ada yang paket hari Ahad aja, ada yang paket hari Senin aja. Itulah materi iman. Bandingkan dengan ulama satu hari 17 majlis, 16 majlis. Tentunya iman mereka begitu dahsyat. Ya. Ribuan watt jika diumpamakan lampu-lampu yang dapat menghidupkan iman mereka, ribuan watt. Lampu-lampu kita ada 5 watt, ada yang 3 watt, ada yang 2 watt, ada yang 1 watt. Subhanallah. Maka pelajaran bagi kita agar tetap senantiasa iman ini memberikan cahaya, maka tetaplah berupaya selalu menimba ilmu yang bermanfaat, kemudian mempraktikkan ilmu itu dalam bentuk amal. Dengan itulah akan berkekalan cahaya iman menerangi pemiliknya. Fa idza dhahabat madatul imani tafi'a. Apabila materi iman ini, bahan bakar iman berupa ilmu habis, amal habis, tak menimba ilmu, tak beramal, tafi'a, akan padamlah cahaya iman. Hilanglah dia dari penglihatan kita, tak nampak lagi batang hidungnya. Ya. Dulu masih ikut-ikut daurah sesekali, sekarang daurah tak ada, dia pun tak ada pula. Hilang, tenggelam. Ya, kasihan. Ibarat tumbuhan, mereka adalah tumbuhan yang tak pernah disiram. Hujan pun tak turun-turun, tak diberi pupuk, kering, kurus. Itulah iman mereka. Walakin la yashurun, tapi mereka tak merasakannya. Subhanallah. Gimana, setuju? Mau tak mau harus setuju. Ya, kita ini dua kali kita kira udah hebat kali. Belum ada apa-apanya dengan para ulama kita. Ya. Subhan, tapi alhamdulillah lah, walaupun demikian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan yang sedikit tapi rutin ini berbuah. Ya. Dengan karunia Allah dengan rahmatnya, semoga Allah membimbing kita untuk istiqamah dalam mempelajari al-ilmu nafi, semoga Allah mudahkan kita pula untuk menerjemahkannya dalam al-amalus salih. Kama tatfa'un naru bi faraghi madatiha. Begitulah nasibnya api akan padam ketika tak ada lagi bahan bakar. Ya, sibuk kita mengumpulkan kayu bakar. Ya, ketika dilahap api habis, kalau tak ditambah, padamlah dia. Ya, begitulah dengan iman. Naam. Wa minha an adh-dhulumata naw'an. An adh-dhulumata? An adh-dhulumata naw'an. Adh-dhulumata. Adh-dhulumata. Masdar, dhulumata. أن الظلمة نوعان ظلمة مستمرة لم يتقدمها نور وظلمة حادثة بعد النور وهي أشد ظلمتين وأشقهما على من كانت حظه وظلمة المنافق ظلمة بعد إضاءة فمثلت حاله بحال المستقاد للنار الذي حصل في ظلمة بعد الضوء وأما الكافر فهو في ظلمات لم يخرج منها قط. نعم. Di antara hikmah lainnya, anu zulmatan nau'an, kegelapan itu dibagi dua. Zulmatun mustamirratun lam yataqaddamha nurun, kegelapan abadi yang tak pernah didahului dengan cahaya. Gelap, ya. Gulita yang tak pernah ada padanya cahaya. Ya. Sebagaimana lautan yang dalam ada yang tak sampai kepada cahaya, gelap selama-lamanya. Yang kedua, wadhulmatun hadithatun ba'dan nur. Ada kegelapan yang datang setelah dahulunya didahului dengan cahaya. Ada cahaya, kemudian gelap. Ada yang dalam kegelapan tak pernah dapat cahaya. Ada yang pernah dapat cahaya, kemudian cahaya tersebut hilang, menjadi gelap gulita. Wahya asyaddu dhulmatayn, maka kegelapan yang keduanya lebih parah daripada yang pertama. Yang pernah dapat cahaya kemudian hilang, ini lebih dahsyat daripada orang yang dalam kegelapan sama sekali tak pernah menerima cahaya. Yang menimba ilmu agama, tahu kajian salaf, tahu sunnah, kembali hijrah dari hijrahnya menuju Allah, kembali kepada jahiliyahnya, lebih berbahaya, lebih kasihan, lebih dahsyat daripada orang tak pernah sampai kepadanya agama yang lurus, ilmu yang benar. Subhanallah. Ya udah tahu sempat hijrah, udah jalan setengah jalan balik ke belakang. Kenapa bertentangan jalan ini? Banyak musuhnya, banyak yang tak menyepakatinya. Akhirnya kembalilah dia ke belakang. Ya, hijrahnya pun tak selesai. Kembali kepada masa lalunya yang buruk, kepada syahwatnya. Ya, subhanallah. Ini lebih dahsyat dibandingkan yang tak pernah dapat cahaya. Wa asyaqquha 'ala man kanat hadhuhu, 'ala man kanat hadhuhu. Ini lebih, ya, ini lebih sakit bagi orang yang pernah dapat cahaya pun dicabut. Subhanallah. Karena dia pernah merasakan nikmat cahaya pun hilang. Ya, dibandingkan yang memang tak pernah tahu apa itu nama cahaya. Wa dhulmatul munafiqi dhulmatun ba'da idha'atin. Kegelapan yang dirasakan orang munafik adalah kegelapan setelah dapat cahaya. Inilah orang munafik. Pernah dapat cahaya kemudian hilang. Famutsilat haluhu bihalil mustawqid linnar. Perumpamaan orang munafik ini perumpamakan dengan orang yang pernah menghidupkan api kemudian bercahaya. Alladzi hasala fi dhulmati ba'da dhaw. Cahaya ini membuat dia terang benderang sesaat kemudian habis cahaya tersebut. Hilang. Dia pun kebingungan, kemana lagi mau berjalan tak ada cahaya. Wa amal kafir, adapun orang kafir, fahuwa fil dhulumati lam yakhruj minha qattu, dalam kegelapan yang tak pernah keluar, tak pernah dapat cahaya. Karena itulah orang munafik lebih parah dibandingkan orang kafir hukumannya di negeri akhirat. Di mana orang munafik? Fid darkil asfal minan nar, di kerak-kerak neraka. Di atasnya masih ada orang-orang kafir, di bawahnya munafik. Lebih parah. kondisi mereka lebih dahsyat. Ya, apakah mereka dapat manfaat dengan keislaman mereka yang berpura-pura Islam? Dapat. Mereka menikah, dapatlah anak kaum muslimin, beranak pinak, dapat warisan, dapat harta peperangan, harta perang, aman darahnya dan seterusnya. Tapi itu kenikmatan di dunia. Ya, sesaat. Ya. Hanya itu sajalah. Batinnya merana, batin dalam kesesatan, kegelapan. Naam. Wa minha anna fi hadzal mathali idanan wa tanbihan ala halihim fil akhirah. وأنهم يعطون نورا ظاهرا كما كان نورهم في الدنيا ظاهرا ثم يدفع ذلك النور أهوج ما يكون إليه أهوج ما يكون إليه إذ لم تكن له مادة باقية تحمله مادة باقية تحمله ويبقون في ظلمة يبقون في ظلمة على الجسر الجسر لا يستطيعون العبور فإنه لا يمكن أحدا عبوره إلا بنور ثابت يسحبه حتى يقطع الجسر فإن لم يكن لذلك النور مادة من العلم النافع والعمل الصالح وإلا ذهب الله تعالى به أهوج ما كان إليه صاحبه فطابق مثالهم في الدنيا بحالهم التي هم عليها في هذا الدار في هذه الدار وبحالهم يوم القيامة عندما تقسم الأنوار دون الجسر ويثبت نور المؤمنين ويثبت نور المؤمنين ويدفع نور المنافقين. نعم. لينتهى حكم lainnya أن في هذا المثل perumpamaan yang Allah ceritakan tentang kaum munafik ini yang menghidupkan api, ya, idzanan wa tanbihan ala halihim, adalah merupakan informasi berita tentang beginilah nasib mereka kelak di mana fil akhir, di negeri akhirat. Wa annahum yu'tawna nuran zahiran kama kana nuruhum fi hadhihi dunya zahiran, mereka diberikan secara zahir, diberikan cahaya oleh Allah di hari akhirat secara zahir sebagaimana mereka diberikan cahaya secara zahir di dunia. Zahirnya saja nampak Islam, batinnya tidak. Di hari kiamat pun demikian. Seolah-olah zahirnya mereka dapat cahaya, numpang cahaya daripada orang-orang beriman. Thumma yatfa'u dhalikan nuru ahwaja ma yakununa ilaih. Kemudian ketika mereka sangat butuh dengan cahaya ini, ketika harus melewati jembatan sirat, al-jisr, padam cahaya itu. Habislah mereka. Idh lam takun lahu maddatun baqiyatun tahmiluhu, karena tak ada lagi bahan bakar cahaya tersebut, ya, yang mampu membuat dia terus bercahaya. Ya. Wa yabqawna fi dhulmati 'ala al-jisri la yastati'una al-'ubur. Maka tetaplah mereka sebelum melewati jembatan tak bisa lagi berjalan karena tak ada lagi cahaya. Tak bisa melewati jembatan sementara harus lewat. Kalau salah bayangkan jembatan sirat ini panjang atas neraka jahanam. Antum disuruh meniti titian di bawahnya kolam air saja. Dalam kegelapan mata, dalam kegelapan malam, suruhlah berjalan. Bagaimana perasaan antum? Jalan. Ini jembatannya hanya dua kayu saja. Ya, gelap malam gulita. Dalamnya bukan jurang, dalam kali sungai saja. Suruh jalan. Bagaimana jika di bawahnya itu neraka jahanam dalam kondisi gelap? La yastati'una al-ubur, bagaimana mungkin mereka mau melewati as-sirat? Fa innahu la yumkin ahadan uburuhu illa bi nurin thabitin yashabu, tak mungkin orang bisa melewati jembatan tersebut kecuali diiringi dengan cahaya yang menemaninya. Hatta yaqta' al-jisra, sehingga dia dapat melewati jembatan tersebut. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِذَلِكَ النُّورِ مَادَةٌ مِنْ الْعِلْمِ النَّافِئِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ, bagaimana mungkin kalaulah dia tidak memiliki bahan bakar cahaya berupa ilmu yang bermanfaat yang diterjemahkan dalam amal salih, bagaimana mungkin dia dapat melewati sirat sementara tak ada ilmu an-nafi', tak ada amal salih? Ilmunya syubhat, amalnya bid'ah. Yang dikiranya ilmu bukan ilmu, ternyata kesesatan. Amalannya pun ya dalal, tersesatlah dia karena tak punya ilmu. Bagaimana dapat menyeranginya ketika melihat as-sirat yang dia kira agama, ternyata bukan agama, warisan tradisi luhur, ajaran nenek moyang yang tinggalkan oleh para pembesarnya, alim ulama yang dianggap ulamanya, yang dipertuhankannya, yang diikutinya, dia anggap ini membuat bagi dia kelak manfaat di hari kiamat. Ya, zahaballahu ta'ala bihi ahwaja ma kana ilahi sahibuh. Maka tatkala dia begitu butuh dengan cahaya ini melewati sirat, Allah subhanahu wa ta'ala zahaballahu biha, Allah subhanahu wa ta'ala bawa cahaya ini habis, tak ada lagi. Ibarat orang ya diberikan cahaya dari depan oleh orang-orang beriman, orang munafik di belakang numpang cahaya, numpanglah mereka. Ketika melewati jembatan, tiba-tiba orang mukmin berlari membawa cahaya ini, tertinggallah orang munafik. Begitulah perumpamaan mereka. Tatkala harus melewati sirat, jembatan, zahaballahu binurihim, Allah bawa cahaya mereka. Ya. Padahal itulah masa yang sangat mereka butuhkan. Ya. Titian ini di bawahnya jurang. Berlari orang mukmin dengan cahaya yang ada pada mereka, ditinggalkanlah orang munafik di belakang. Ketika akan melewati jembatan, titian di bawahnya jurang. Apa nasib mereka sementara mereka harus lewat? Ketika mereka sangat butuh dengan cahaya, dipadamkan Allah, dibawa Allah cahaya tersebut. Dzahaballahu binurihim, dibawa Allah cahaya tersebut. Fatabaqa mathalan fid dunya bihalin allati hum 'alayha fi hadzal dar. Begitulah subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala membuat begitu mirip nasib mereka, keadaan mereka di dunia, begitu pula lah keadaan mereka kelak ketika di hari akhirat. Kita ini masjid ini dan semua orang mukmin tak sama jalan kita di atas sirat nanti. Ya, tak sama. Ada yang jalan bagaikan kilat menyambar, ada yang jalan bagaikan kuda-kuda perang yang begitu cepat memacu, ada yang berjalan bagaikan unta-unta berlari, ada yang jalan dengan berlari sekencang-kencangnya, ada yang berjalan cepat, ada yang berjalan biasa, ada berjalan lambat. Ya, ada yang merambat, ada yang merangkak-rangkak. Dan jembatan ini banyak ranjau-ranjaunya, kalalibun, kalalibu, ya. Ada kail-kail yang mengkaitnya. Tak sama. Ya. Subhanallah. Apa yang membuat tak sama? Dua materi tadi yang tak sama, al-ilmu nafi' wal 'amal salih. Ini yang membeda-bedakan kita dan orang-orang beriman. Yang kuat ilmunya, kuat amal salehnya, semakin besarlah cahaya, semakin cepat dia berjalan. Ya, kalau antum pakai lampu yang begitu terang, ya. Lampu apa paling terang? Halogen. Begitu terang, antum jalan cepat dengan mobil antum, cepat. Kenapa? Dari jauh sudah tampak. Subhanallah. Dari jauh sudah tampak. Lari kecepatan 60-100 enggak ada masalah. Dengan yang lampunya sudah yakni agak sedikit buram, kacanya lebih buram, jalannya pelan-pelan, jalan juga tapi pelan-pelan. Begitulah perumpamaan. Ya. Subhanallah. Kalau mau cepat jalan di sana, maka dua materi inilah kita kokohkan lagi, ilmu al-ilmu nafi' al-amal salih. Di mana dapatnya? Tak dapat di mal-mal. Tak dapat di swalayan, di plaza-plaza, tak dapat. Dapatnya di masjid, di tempat-tempat kajian, majlis-majlis ilmu, itu dapatnya. Subhanallah. Makanya jangan malas untuk mewujudkan ilmu, menambah amal. Terus rajin. Kalau datang penyakit M, penyakit malas, perangi. Paksa diri kita ini. Ya, ngantuk-ngantuk pun perangi terus, paksa. Tetap datang. Ya, karena inilah yang sangat berharga kelak dibandingkan apa yang kita miliki berupa materi. Ini semuanya akan pindah tangan belaka, pindah kepada keluarga-keluarga kita, ahli waris kita. Ini semua pindah yang bersama kita. Inilah dia dua materi ini, al-ilmu nafi' dan al-amal salih. Apapun yang kita miliki tinggal, semua tinggal. Tak rela anak istri kita tuh kita bawa tuh harta ke kuburan sana. Tak rela, lepas. Jam-jam mahal-mahal cabut. Handphone mahal-mahal tarik. Subhanallah. Habis masa iddah kawan nikah lagi. Yang bersama kita dua materi inilah. Al-ilmu nafi' al-amal salih. Subhanallah. Ya. Maka hidup tanpa dua ini hidup tak ada nikmatnya. Ya. Kata beliau, wa bihalihim yaumil qiyamati indama tuqsamul anwar dunal jisr. Begitulah kondisi orang munafik ketika dibagi-bagikan Allah cahaya kepada orang mukmin. Mereka tak dapat sebelum melewati jembatan. Wa yathbutu nurul mu'minin. Orang mukmin itu cahayanya berkekalan, tetap ada. Menempel dengan mereka, mengiringi mereka. Orang munafik habis cahayanya. Karena Islam telah dia tinggalkan dalam hatinya. Lisannya yang Islam, dalamnya tidak. Cahaya itu telah hilang. Wa yadfa'u nurul munafiqin. Padamlah cahaya orang munafik. Ya, kajian kita perumpamaan terus ini. Sabar-sabar aja antum. Nah, tafadhal Ustaz. Wa minha huna ta'lamu sirra fi qouli ta'ala dhahaballahu bi nurihim wa lam yaqul adhaballahu nurahum fa in aradat ziyadata bayanin fa in aradta ziyadata bayanin wa idahin fata'ammal ma rawahu Muslim fi sahihi min hadisi Jabirin ibn Abdillah radiyallahu anhuma wa qad su'ila anil wurudi faqala naji'u nahnu yawmal qiyamati ala tallin fawqa nasi qala fatud'a al-umamu bi awthaniha wa makanat ta'budu al-awwal fa'awwal thumma ya'tina rabbuna tabaraka wa ta'ala ba'da dhalik fa yaqulu man tantadirun fa yaquluna nantadiru rabbana fa yaqul ana rabbukum fa yaquluna hatta nanzura ilayka fatajalla lahum yadhaku qala fayantaliku bihim wa yattabi'una fa yu'ta kullu insanin minhum munafiqun aw mu'minun nura thumma yattabi'una wa ala jisri jahannama kalalibu wa hiskin ta'khudu man syaa Allah ta'ala thumma yadfa'u nurul munafiqina thumma yanjul mu'minuna fatanju awwalu zumratin wujuhuhum kal qamari lailatal badri 70 alfan la yuhasibuna thumma alladhina la yuhasabuna thumma alladhina yalunahum ka adwa in najmin fis samai thumma kadhalik thumma tahillu syafa'atu wa yashfa'una hatta yakhruja minan nari man qal la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khairi ma yazinu sya'ira fa yuj'aluna bifina'il jannati wa yaj'alu ahlal jannati yarushuna alaihimul ma fadhakara baqil hadith hasbuka wa min hahuna ta'lamu as-sirra fi qouli ta'ala katil muqayyim karena itulah engkau dapat mengetahui apa rahasia di balik firman Allah ketika mengatakan dhahaballahu binurihim Allah bawa cahaya mereka walam yakul Allah tidak mengatakan adhaballahu nuram Allah hilangkan cahaya mereka tapi Allah bawa cahaya mereka fa in aratta ziyadata bayanin wa idha kalau kamu lebih tahu lebih dalam lagi tentang rahasia kenapa Allah katakan dhahaballahu binurihim bukan adhaballahu nurahum ya dhahaba binurihim Allah bawa cahaya mereka adhaballahu nurahum Allah hilangkan cahaya mereka kenapa Allah katakan yang pertama bukan yang kedua kalau kamu lebih tahu akan kau pahami ketika hadis ini disebutkan fata'ammal marwah muslim perhatikanlah baik-baik apa yang diriwayatkan oleh imam muslim dalam sahihnya sahih muslim dari hadis Jabir bin Abdullah ketika ditanya Rasulullah tentang bagaimana orang melewati jembatan al-wurud faqala berkata Rasulullah naji'u nahnu yaumal qiyamati ala tallin fauqan nas nanti di hari kiamat kita akan datang di atas tempat yang tinggi di bawah kita seluruh manusia kata Rasulullah qala fatud al umam, maka disebutlah setiap umat bi authaniha, agar berkumpul dengan berhala-berhala yang disembah, dengan tuhan-tuhan yang disembah. Wa makanat ta'budul awwal fal awwal, apa yang mereka sembah, satu umat demi satu umat semua diseru, wahai setiap umat berkumpul akan dengan tuhan-tuhan kalian masing-masing. Allahu akbar. Ini hadis sahih. Yang menyembah kayu-kayu, kayu itu dihadirkan semua. Yang menyembah batu-batu dihadirkan semua. Yang mereka sembah dari Allah dihadirkan bersama mereka. Subhanallah. Sebagaimana Allah katakan, innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Kalian dan apa yang kalian sembah dari Allah semua menjadi bahan bakar api neraka jahannam. Kalian dimasukkan dalamnya. Tuhan-tuhan itu tak bisa apa-apa. Di dunia tak bisa apa-apa, apalagi di hari akhirat. Dikumpulkan semua dengan Tuhan-Tuhannya. Ya, satu kelompok demi satu kelompok. Thumma ya'tina Rabbuna tabaraka ta'ala ba'da dzalik. Setelah itu, setelah setiap umat ikut Tuhannya, datanglah Tuhan kita Allah tabaraka ta'ala kepada kita. Subhanallah. Ini menetapkan sifat adanya kelak hari kiamat, Allah akan datang kepada kita. Datangnya Allah tak sama datangnya makhluk. Itu harus selalu kita tekankan. Hadis semacam ini paling takut ahlul kalam. Merinding rumah mereka ketika mendengar hadis seperti ini. Allah datang. Ah, tak mungkin datang. Itu bukan Allah datang. Allah tak mungkin datang. Itu sifat makhluk. Inilah kerja ahlul kalam itu. Yang tersesat. Kita mengatakan datang. Karena Allah yang mengatakan. Rasul yang mengatakan. Kata Allah, wajaa rabbuka wal malaku safan safan. Dari kiamat, datanglah Tuhanmu dan malaikat bersaf-saf. Kita imani. Gampang. Hari kiamat, siapa yang mengatakan aku datang? Engkau ya Allah mengatakan dirimu datang. Kami imani, selesai. Hai kalian ahlul kalam, aku katakan datang, kenapa kau ingkari? Emangnya kau lebih tahu tentang aku daripada diriku sendiri? Mau apa jawab ahlul kalam? Mereka akan bisu. Kata beliau, dan ini Sahih Muslim. Ya. Ya'ti Rabbuna tabaraka ta'ala ba'da dzalik, setelah setiap umat berkumpul dengan Tuhan-Tuhannya, datanglah Allah tabaraka ta'ala. Setelah itu fayaqulu man tantadirun, tinggallah umat Islam, tinggallah orang-orang beriman dari setiap umat. Man tantadirun, siapa lagi yang kalian tunggu? Fayaqulun, mereka pun menjawab, nantadiru rabbana, kami tunggu Tuhan kami. Karena setiap umat disuruh kumpul dengan Tuhannya, mereka ya menunggu Tuhannya jalla fi'ula. Fayaqulu ana rabbukum, maka Allah berkata aku Tuhan kalian. Subhanallah. Fayaquluna hatta nanzura ilaik, apa tandanya engkau Tuhan kami? Kami mau melihat. Disebutkan dalam beberapa ayat, fayakshafus saq, maka Allah singkap betisnya. Taulah mereka ini Allah jalla wa ala. Seketika mereka semua sujud. Allah katakan yauma yukshafu an saqin, pada hari ketika disingkap betis. Betis siapa? Allah. Al-Sunnah menetapkan demikian karena riwayat dari Rasulullah. Ahlul kalam merinding orang mereka mendengar ini. Allah punya betis. Subhanallah. Nikmatnya kita menerima hidayah sunnah ini. Ya, kenapa kau tolak? Allah mengatakan kenapa kau tolak? Nabi mengatakan kau lebih paham daripada Allah tentang dirinya, kau lebih hebat daripada nabinya tentang Allah. Ya. Seketika taulah mereka Allah Tuhan mereka. Ya, fatajalla, fayatajalla lahum yadhhak, maka Allah jalla wa ala menampakkan dirinya kepada mereka nanti hari kiamat. Sekarang belum masanya kita melihat Allah jalla wa ala. Ya, karena kita diuji Allah dalam dunia ini. Beriman enggak engkau dengan sesuatu yang tak kau lihat, tapi dia ada. Sebagaimana kita beriman, adanya berbagai macam medan magnet, ada macam-macam sinyal di sini, ada gelombang-gelombang, kita beriman padahal tak nampak. Bisa kita bicara dengan yang di Amerika sana, yang di Australia sana, kita di sini bicara langsung sekarang. Gimana cara menyampaikannya? Subhanallah. Kita imani. Tak tampak. Demikian juga Allah jalla wa ala, kita imani. Ya, bosnya kita akan melihatnya kelak, di dunia belum masanya, tak sanggup kita melihatnya. Dunia ini tempat yang begitu hinanya. Tak makan 3 hari mati kita. Seminggu mati. Di padang mahsyar kita tak makan, tak minum, menunggu 50 ribu tahun sebelum dimulai persidangan. Tak mati-mati kita. Ya. Tak ada orang berkeringat dingin di padang mahsyar cari apa, mana lontong ini. Tak ada. Dunia ini lemah. Karena itu nanti sakit-sakit. Memang di dunia, supaya kita sadar kita di dunia. Sakit datang, oh aku masih di dunia. Tenang aja. Nanti itu semua tak ada lagi dari akhirat. Sabar aja kita. Ya, dunia ini semuanya penuh dengan kotoran. Kenikmatannya bercampur kotoran. Kembali kepada hadis ini. Fayantaliqu bihim, maka Allah menampakkan dirinya, Allah tertawa terhadap mereka. Kata-kata tertawa ini ahlu kalam merinding mendengarnya. Saya ingat dulu di Masjid Baitur Rahim Mantang itu, mengingat sejarah 2002 saya ngajari tauhid. Ada salah seorang yang dia udah biasa ilmu kalam dipelajarinya. Selesai kajian dia datang, Ustaz, merinding aku kajian Ustaz nih. Burung aku naik nih. Ustaz bilang pula Allah seperti gini, seperti gitu. Allah bersemayam, merinding dia. Nabi tak merinding, para sahabat tak merinding, kau merinding. Subhanallah. Allah Jalla wa'ala mau menyesatkan kita? Tak mungkin. Ini kita bukan kita petunjuk kalau menyesatkan kita. Dia mengatakan, wakul waja'a rabbuka lal malaika safan safan, dan datanglah Tuhanmu malaikat bersafan. Dia yang mengatakan, kita ingkari. Subhanallah. Tapi fitrahnya sudah bengkok. Intinya fitrahnya sudah bengkok. Fitrah kita masih lurus. Anak kecil ditanya, Tuhan kamu di mana? Atas. Anak kecil itu tak pernah belajar S1, S2, S3, tak pernah. Yang dia tahu es krim. Anak kecil tanya, di atas. Apa kata Hamadhani ketika Imam Juwayni berkata tentang Allah tak bertempat, pusing kepalanya. Imam Juwayni, aku pusinglah kajian syekh ini. Tolonglah terangkan saja. Aku tuh kok ketika berdoa, kenapa selalu ingin menengadahkan hatiku ke atas. Aku ingin menuntut sesuatu dari yang di atas. Bagaimana caranya aku menghilangkan fitrahku ini? Berkeringat Imam Juwayni. Wih, bahaya pertanyaanmu ini. Aduh, hayyarun al-Hamadhani. Aku pusing menjawab pertanyaan Hamadhani ini. Pusing. Turun dari kursinya dia. Pusing dia. Subhanallah. Mau dibuat gimana? Fitrah kita mengatakan dia di atas. Di atas sana. Fitrah. Yang mengingkari Allah di atas, itu lisan lidahnya, hatinya di atas. Kadang-kadang ceramah tak tunjuk juga ke atas. Subhanallah. Ya, kembali kepada hadis ini. Thumma yattabi'unahu, kemudian umat Islam pun mengikuti Tuhannya. Wa 'ala jisri jahannam kalalibu, sementara di atas neraka jahannam ada kail-kail pengkait, uhask duri-duri. Ta'khudhu man syaa Allah taala, yang siap akan mengambil mencoil orang-orang yang Allah kehendaki. Yang kurang cahayanya, agak gelap-gelap sikit, tak tahu dia ada di situ. Duri-duri ada di situ, kail-kail kenalah. Yang terang benderang cahayanya tak perlu lari bagaikan kilat. Itulah pentingnya dua materi ini di dunia. Materi apa tadi? Ilmu, nafi. Yang kedua, amal saleh. Subhanallah. Ya. Thumma yatfa'u nurul munafiqin, kemudian nurul munafiqin, ya, kemudian Allah padamkan cahaya orang-orang munafik. Thumma yanjul mu'minun, kemudian selamatlah orang-orang beriman. Fatanju awwalu zumratin wujuhum kalqamar, maka yang pertama kali melewati sirat orang-orang beriman yang selamat, wajah mereka bagaikan bulan purnama, lailatul badr. Ketika malam purnama tak ada, di sana awan yang mendung menutupi, terang benderang. Itu wajah-wajah mereka. Ya. Berapa jumlah mereka? 70,000 la yuhasabun. 70,000 orang, hanya 70,000 orang jumlah mereka yang tidak dihisab. Lewat mereka, subhanallah. Ya. Tak ada pemisahan-pemisahan, lewat. Bebas sensor. Lewat, langsung lewat. 70,000 orang jumlah mereka. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang datang rombongan berikutnya, ka'adwa'i najmin fisama, yang mereka cahayanya bagikan bintang-bintang di langit. Yang pertama bagikan bulan purnama, yang kedua bagikan bintang-bintang di langit. Thumma kadzalik, begitulah seterusnya sampai yang terakhir hanya satu kuku kaki cahayanya. Kayak lampu yang ada pada ya sepatu anak-anak, hidup mati. Begitulah yang paling terakhir nih, hidup jalan kawan, mati berhenti, hidup jalan lagi. Ya sudah sobek-sobek kulitnya, koyak-koyak kulitnya, kena pengkait tadi, kalalip. Kata Nabi, makhdushun najin, makhdush, koyak-koyak kulit, tapi ujungnya selamat juga, walaupun sudah berdarah-darah. Ya, mau kita kayak gitu? Kena kail di dunia setengah mati rasanya sakitnya. Bagaimana dengan kail di sana? Thumma tahillu syafaat, kemudian Allah halalkan syafaat. Masing-masing memberi syafaat, orang mukmin memberi syafaat, malaikat memberi syafaat, anak kecil yang meninggal memberi syafaat, mujahid yang terbunuh dalam peperangan memberi syafaat. Setiap orang memberikan syafaat kepada sahabatnya. Subhanallah. Ya. Wa yashfa'un, masing-masing mereka memberi syafaat, hatta yakhruja minan nari man qala la ilaha illallah, sehingga akhirnya keluar juga dari dalam neraka yang sudah masuk ke dalamnya orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, wa kana fi qalbihi minal khairi ma yazinu sya'iratan, yang dalam hatinya hanya ada sebesar biji gandum daripada keimanan. Subhanallah. Fa yaj'aluna bi fina'il jannah, mereka diletakkan awalnya ya bi fina'il jannah, di teras surga, belum masuk surga. Ini yang cahayanya yang begitu sedikit cahayanya. Ya, hanya sebesar biji gandum saja cahayanya. Ya, mungkin 50 tahun sekali ikut daurah. Ikut kajian. Mungkin maksiat, macam-macam kezaliman sana sini. Tapi ada la ilaha illallahnya, inilah menyelamatkan. Subhanallah. Jangan satu cahaya yang sebesar biji gandum inilah dia selamat. Letakkan di teras surga, walaupun sebelumnya habis dibakar di neraka dia. Wa yaj'alu ahlul jannati yarusuna 'alaihim ma. Orang-orang di surga memberikan mereka siraman-siraman daripada air surga. Subhanallah. Wa dzakara baqil hadits, hadisnya panjang dipotong oleh Ibnu Qayyim rahimahullah tabaraka taala. Naam. Di mana mau diambil di sini kesimpulan? Naam, iqra. Fata'ammal. Fata'ammal qawlahu fa yantaliqu bihim wa yattabi'unah wa yu'ta kullu insani minhum nuran al-munafiqu wal mu'min. Thumma ta'ammal qawlahu ta'ala dhahaba Allahu bi nurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Kau perhatikanlah sabda Nabi, fa yantaliqu bihim, maka Allah Subhanahu wa taala diikuti oleh mereka, berangkatlah Allah Jalla wa Ala bersama mereka, wa yattabi'unahum, mereka mengikuti Allah, wa yu'ta kullu insani minhum nuran. Semua orang diberikan cahaya, baik yang mukmin maupun munafik. Bedanya mukmin cahayanya kekal bersamanya, munafik sesaat, zahirnya saja. Thumma ta'ammal qawla ta'ala, kemudian perhatikan firman Allah, dhahaballahu binurihim, Allah bawa cahaya mereka, orang-orang munafik. Tak bersama mereka lagi. Wa tarakahum fi dhulumatin labsirun, dan Allah tinggalkan mereka dalam kegelapan tak melihat. Inilah rahasianya kenapa Allah katakan dhahaballahu binurihim, bukan adhaballahu nurahum. Karena ada dalam mereka cahaya zahir, kemudian Allah bawa tu cahaya. Dalam Quran, dalam surah Al-Hadid dikatakan, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu. Ingatlah pada hari berkata orang-orang munafik, laki-laki maupun perempuan, kepada orang-orang mukmin, unzuruna, tunggu kami, naqtabis min nurikum, kami mau numpang cahaya kalian. Menunjukkan cahaya tersebut adalah cahaya yang dia tumpang, menumpang dengan orang-orang mukmin. Ya, orang mukmin pegang tuh obor dalamnya cahaya imannya bersama mereka selama-lamanya. Mereka tak pegang, hanya numpang belaka. Ketika dibawa lari ini cahaya, habislah mereka. Ya. Ya, baca lagi. Wa ta'ammal halahum idza tufiat anwaruhum fabaqu fi dhulma wa qad dhahaba al-mu'minuna fi nuri imanihim yattabi'una rabbahum 'azza wa jalla. Karena itulah kau perhatikan keadaan mereka tatkala dipadamkan cahaya-cahaya mereka, maka mereka dalam kegelapan, tinggal dalam kegelapan, sementara orang-orang mukmin dengan cahaya iman mereka, mereka mengikuti Tuhan mereka 'azza wa jalla. Naam, terus. Wa ta'ammal qawluhu sallallahu alaihi wasallam fi hadis syafa'ah litatba' kullu ummatin ma kanat ta'budu fayattabi'u kullu mushrikin ilahahu alladhi kana ya'budu wal muwahhidu haqiqun bi an yattabi'a ilahahu al ilaha al haqq alladhi kullu ma'budin siwahu batil. Perhatikan sabda Nabi dalam hadis syafaat. Kata Allah, litatba'a kullu ummatin ma kana ta'bud. Setiap umat ikut apa yang disembah. Fayattabi'u kullu musyrikin ilahu. Setiap musyrik mengikuti Tuhannya. Alladzi kana ya'buduhu, yang dia sembah. Wal muwahhid adapun ahlu tauhid, haqiqun bi an yattabi' ilah. Dia hanya mengikuti Tuhannya yang hak. Alladzi kullu ma'budin siwahu batil, karena semua tuhan selain dia batil. Naam, terus. Wa ta'ammal qawlu ta'ala. Qawluhu. Wa ta'ammal qawluhu ta'ala yawma yukshafu an saq. Wa dhikra hadhihi al-ayah fi hadisi syafa'ati fi hadzal mawdi' wa qawluhu fil hadisi fayakshifu an saqihi. Wa hadhihi al-idafatu tubayyinu al-murada bi saqil madhkurati fil ayah. Perhatikan firman Allah, yawma yukshafu an saq, pada hari disingkap betis. Wa dhikru hadhihi al-ayah fi hadits syafa'ah, ayat ini disebutkan dalam hadis yang panjang tentang syafaat. Fi hadzal mawdi', dalam tempat ini. Wa qawluhu sasal fil hadits, di mana Nabi berkata dalam hal tersebut, fayakshifu an saqihi, maka Allah menyingkap betisnya. Jadi makna yawma yukshafu an saq, pada hari disebut singkap betis, diterangkan dalam hadis bahwasanya itu maksudnya siapa? Allah menyingkap betisnya. Subhanahu wa ta'ala. Jangan bayangkan, karena kita tak akan pernah dapat membayangkan Allah Jalla wa'ala. Kita hanya mengimani, mau tahu sebenarnya nanti ketika melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas, dia mengatakan laisa kamitsli syai'un, tidak akan pernah ada yang sama dengan dia. Dan jangan kita mengikuti ahlu kalam, Jahmiyah, Mu'tazilah yang menolak sifat-sifat ini. Wa hadhihi al-idha'atu tubayyinul murada bisaqil madhkur. Maka cahaya ini menjelaskan tentang maksud daripada betis yang disingkap fil ayat, dalam ayat tersebut. Satu paragraf lagi, sabar ya. Wa ta'ammal dhikral itlaqi. Cukup. Sudah, insyaAllah kita lanjutkan. Sudah tak sabar antum kayaknya nih. Ya. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.